الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة illa billah. Alhamdulillah mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Di sela-sela cuaca setelah hujan, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan, dengan kita masih bisa menghirup udara bebas dan masih berdetak jantung-jantung kita, maka kita gunakan kesempatan ini melanjutkan pembahasan rutin kita di malam Selasa di masjid ini tentang tafsir. Dan alhamdulillah atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu kita telah membaca tafsir dari surat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Hasyr. Masih di seputaran juz ini, dan kita akan memasuki surat yang berikutnya, yaitu tafsir surat Al-Mumtahanah. Ya, sebagian membaca Mumtahinah ala wazn isim fa'il, namun yang masyhur, ma'ruf dan bahkan tertulis di mushaf itu Al-Mumtahanah, dari kata fi'il imtahana yamtahinu, ya. Yumtahan, mumtahanah adalah wanita yang diuji. Surat tentang wanita yang diuji. Dan surat ini adalah di antara surat Madaniyah. Ya, sering kita sebutkan min babil muraja'ah, demi mengulang, ya, apa yang sering kita ingatkan, bahwa surat Madaniyah adalah surat-surat yang turun setelah hijrah. Setelah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama saja apakah turun di Madinah ataukah di Tabuk atau yang seterusnya, namun memang mayoritas turun surat-surat itu di Madinah. Namun yang jelas dia turun setelah hijrah. Sebagaimana pula surat-surat Makkiyah adalah surat-surat yang turun sebelum hijrah, apakah di Mekah ataukah Taif atau kota yang lain, meskipun kebanyakannya di Mekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijunar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati." Tusyruna ilaihi bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ini ayat yang pertama yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali nolong kalian. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian memberikan rasa cinta kalian kepada mereka. Dan di sini ba'nya ba' zaidah, maknanya adalah tulquna ilaihim al-mawaddah, yang kalian memberikan kecintaan kalian terhadap mereka. Waqad kafaru bima ja'at minal haqq, sementara mereka telah kufur terhadap apa yang datang kepada kalian berupa kebenaran. Mereka kafir terhadap ajaran yang dibawa Rasul Alaihissalam dari sisi Allah kepada kalian. Bahkan lebih daripada itu, yukhrijunar rasula wa iyyakum, mereka ya, telah mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kalian dari kampung halaman kalian, yakni Mekah. Antu'minu billahi rabbikum. Kenapa sebab mereka melakukan itu? hanya karena sebab kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. In kuntum kharastum jihadan fi sabili wa ibtigha mardati. Ya, jika memang benar-benar kalian keluar berjihad di jalanku dan mencari keridhaanku. Ini maknanya, yaitu in kuntum kharastum jihadan fi sabili wa ibtigha mardati, jika kalian betul-betul keluar berjuang di jalanku dan mencari ridhaku, maka jangan jadikan mereka musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali kalian. Tusirruna ilaihim bil mawaddah, kalian menampakkan kecintaan kalian terhadap mereka secara sembunyi-sembunyi. Wa ana a'lamu bima akhfaitum, sementara aku, kata Allah, mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Wa ma a'lantum, dan apa yang kalian tampakkan. Wa may yaf'alhu minkum, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut di antara kalian, faqad dhalla sawa'as sabil, sungguh ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini ayat yang pertama, ya. Dan ayat ini, ya, asbab, ada asbab nuzulnya, sebab turunnya, ya. Bagaimana seorang sahabat, ya, tergelincir dalam sebuah kesalahan, memberitahukan, yaitu rencana rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menyerbu Mekah. Dan tentunya dalam Al-Islam, ya, diajarkan bukan untuk awal kali pertama mencari perang, menumpahkan darah, mengepungan seterusnya. Bahkan ketika ada perjanjian damai, Rasulullah SAW yang pertama kali terdepan mengajari umatnya untuk menjaga perdamaian damai tersebut. Namun ketika mereka melanggar, berarti telah putus perjanjian gencatan senjata tersebut, dan berarti secara tidak langsung mereka telah mengumumkan peperangan. Dan kita tahu, ya, perang Badar sebabnya terkait dengan Quraisy, dan mereka tergolong dengan kafir harbi yang memerangi, bukan kafir yang, ya, namun mereka menyiksa para sahabat, menindih batu Bilal di atasnya, menyiksa Utsman, sebagian sahabat digulung dalam tikar dan dikepuli asap, ya, dan berbagai macam yang lainnya. Sebagiannya hanya diejek, diolok-olok sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun yang jelas mereka adalah kufar harbi, orang-orang kafir harbi. Dalam Islam, kafir dibagi menjadi, ya, empat: kafir harbi, kafir zimmi, kafir musta'min, dan kafir mu'ahad. Yang tiga ini tidak boleh diganggu, disakiti. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man qatala mu'ahadan aw zimmiyan lam yarha yatal jannah." Siapa membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian damai, atau seorang yang zimmi hidup di bawah negeri Islam dan mereka mengikuti aturan penguasa muslimi, ya, maka barang siapa membunuh mereka, maka tidak akan dia mencium wanginya aroma jannah. Nah, tidak boleh membunuh duta-duta konsul, ya, luar negeri, duta-duta asing, atau turis-turis asing yang masuk sini. Ini dilarang keras dan termasuk dosa besar. Dilarang betul oleh Nabi SAW. Nah, pengeboman dan seterusnya. Begitu pula yang musta'min, minta perjanjian damai, dan ada salah seorang warga muslim, keluarganya atau kerabatnya yang menjamin dia. Ini hal yang masyhur ma'ruf kita ketahui. Namun ada satu golongan kafir harbi yang mereka memusuhi, memerangi kaum muslimin, ya, melarang azan berkumandang dan seterusnya, ya, berbagai macam bentuk permusuhan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mengancam setiap orang yang memeluk Islam dan keluarganya ada yang memeluk Islam, mereka perangi dan seterusnya. Kafir harbi, maka ini tidak memiliki hak-hak tadi. Maka terjadi perang Badar, perang Uhud dan seterusnya. Ini awalnya siapa? Quraisy. Dan berjalan dengan waktu, kaum muslimin semakin banyak dan mereka telah hijrah ke Madinah. Di Madinah mereka tidak seperti di Mekah, kajian sembunyi-sembunyi di kaki bukit Safa malam-malam, ya. Jangankan sholat berjamaah, sholat sendirian saja ketahuan, ya, siap resiko mati, ya, Mekah. di Madinah. Alhamdulillah adzan berkumandang, Nabi mendirikan masjid sebelum rumahnya sendiri, mereka sholat berjamaah, ya. Dan Nabi mengirimi surat kepada para raja Romawi, Persia, Bahrain dan Mesir, berbagai para raja, ya, dikirimi surat untuk masuk al-Islam. Dakwah rahmatan lil alamin agar mereka tidak tersiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan mendapat murkanya. Ya, sebagai bentuk rahmatan lil alamin, beliau mengajak mereka kepada Islam dengan cara hikmah. Dan kembali terkait dengan hal ini, ketika muslimin semakin banyak, ya, meskipun juga ada munafikin, berbeda dengan ketika periode di Mekah, beberapa kali Nabi dengan para sahabatnya sempat hendak umrah dan terhalangi. Hingga akhirnya terjadi perjanjian Hudaibiyah. Di dalam perjanjian Hudaibiyah, di situ ada perjanjian, ya, yang mereka di antara poin pentingnya mereka gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh saling menyerang, ya, dan tidak boleh membantu kabilah sekutu mereka menghadapi lawannya. Dan Quraisy, baik Quraisy maupun muslimin, punya kabilah-kabilah suku yang menjadi sekutu mereka. Ya, Quraisy punya kabilah bulan-bulan yang lain yang bersekutu dengan mereka. Muslimin pun ada yang loyal, berteman, dekat dengan muslimin, meskipun mereka tidak muslim, tapi bersekutu dengan muslimin, ya. Suatu ketika singkatnya mereka ini, yaitu memerangi satu kabilah, menggolimi sebuah kabilah, ya. Berarti mereka telah melanggar perjanjian damai, maka telah putus secara tidak langsung. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk menyerbu mereka, apa, dengan yang dikenal dengan Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah. Dan itu betul-betul dijaga rahasia, jangan sampai ada berita tahu dan seterusnya. Dan di masa-masa sebelum itu telah datang jagoan-jagoan yang dulunya musyrikin telah memeluk Islam. Khalid bin Walid yang dulu jadi panglima musyrikin di perang Uhud sekarang sudah bersama muslimin. Amr bin As yang dulu bersama musuh sekarang sudah bersama muslimin. Kakeknya Imam Syafi'i, As-Sa'ib Ibn Yazid, ya, sahabat yang dulu tertawan di perang Badr kalah, juga sekarang sudah muslimin. Sekian sahabat, tokoh-tokoh, ya, merasa masya Allah, ya. Dan demikian juga dalam perjalanannya Abu Sufyan yang dulu dicegat kabilahnya saat perang Badr, membawa kabilahnya. Fathu Makkah ini sudah banyak mereka yang mulai tertarik dengan Islam, karena dulunya hanya dengar-dengar, wah, ajaran itu sesat, ajaran itu menyelisih ajaran adat nenek moyang kita, katanya begini, katanya. Setelah tahu persis, oh ternyata baik ajarannya, oh ternyata benar ajaran, banyak kemudian tertarik masuk dalam Islam. Nah, ketika dalam kondisi demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menyerbu mereka, tentunya dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau perintahkan agar dijaga berita ini. Ya, sehingga yang singkatnya nanti kaum muslimin 10 ribuan malam hari mereka semua menyalakan obor pada malam mengepung Mekah. Belum pernah orang-orang Mekah melihat pasukan sebanyak itu, ya. Melihat apa, obor menyala semua mengelilingi Mekah, sehingga mereka menyerah tanpa syarat, menerima tunduk di bawah hukum Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi mau, bantai mereka semua habis, tapi Nabi memaafkan mereka dan mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu singkatnya Fathu Makkah. Nah, surat ini terkait dengan Fathu Makkah. Di sela-sela Nabi berpesan agar dijaga rahasia ini, menyerbu Fathu Makkah yang dikenal dengan penaklukan Makkah, Fathu Makkah, ada seorang sahabat tergelincir dalam kesalahan. Dia hendak membocorkan berita rencana penyerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ke kota Makkah. Dia menyurati keluarganya yang ada di Makkah dengan tujuan, ya, sebenarnya nanti akan, ya, disebutkan di sebagian riwayat, ya, bukan karena dia mengkhianati Islam kaum muslimin, enggak, supaya dia, ya, karena dia enggak punya kabilah, ya, di Quraisy berbeda dengan para sahabat muhajirin, ya, keluarganya, kabilahnya masih di Mekah. Ini hanya keluarganya tinggal numpang di Mekah, enggak punya kabilah, enggak punya suku kuat melindungi keluarganya. Dia ingin dirinya dan keluarganya dikenal, dianggap berjasa oleh musyriki, sehingga mendapatkan tempat dan tidak diganggu, disakiti. Ya, dia menulis surat membocorkan rahasia rencana penyerangan Rasulullah SAW. Dan ini yang jadi permasalahan. Ini yang kemudian nanti kita bisa ambil ibrahnya, kita baca tafsir dari surat ini. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah wa hadhi, beliau mengatakan ذكر كثير من المفسرين رحمهم الله أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتع. Banyak kalangan ahli ulama, ahli tafsir, semoga Allah merahmati mereka, bahwa sebab turunnya ayat-ayat yang mulia ini adalah terkait dengan kisah sahabat Hatib ibnu Abi Baltah. Hatib pakai ta, Hatib ibni Abi Baltah. Hina ghaza an-nabi sallallahu alaihi wasallam Ghuzat al-Fath. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menyerang dalam Fathu Makkah, penaklukan Makkah. Fakadaba Hatibun ilal musyrikin min ahli Makkah. Maka sahabat Hatib ini yang juga sudah lama masuk Islam, ya, perang Badar pun dia ikut bersama kaum muslimin, 313 orang melawan 1000. Menang 300 lawan 1000. Dan sekarang diciplak, dicontoh musuh 300 malah sini musuh, ya. 300 ini jumlah pasukan muslimin, ya. Dan ini kisah nyata, bukan fiktif. 300 lawan 1000. Dan Allah berikan pertolongan dan kemenangan. Sahabat Hatib ini, ya, termasuk sahabat, ya, yang apa, sudah mengenal Islam, membela Islam sejak awal kali peperangan tersebut, perang Badar. Ya. Namun sahabat Hatib, ya, kata bailal musyrikin, menulis surat untuk musyrikin min ahli Makkah, dari penduduk Makkah. Yukbiruhum bimasiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan mereka akan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, menuju mereka. Rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju mereka, ya, untuk penaklukan Mekah. Liyattakhidza bidzalika yadan indahum, dalam rangka agar mendapat, ya, ini jasa begitu, ya, dan itu maksudnya seakan mendapat pengakuan, uluran bantuan tangan untuk mereka, ya. Mereka kan tidak diserang, ya. Kalau ada yang memberitahu mereka, ini kan dianggap orang yang sangat berjasa, ya, memberi. Nah, dia ingin kemudian dengan itu dirinya dan keluarganya di Mekah dijaga, dihormati, dan tidak disia-sia. La syakkan wa nifaqan, bukan karena ragu-ragu dalam keimanan, bukan juga karena termasuk munafik, ya, menampakkan keislaman tapi membenci Islam dari dalam. Seperti ini muncul di periode Madinah banyak. Dulu di Mekah hanya ada Islam atau kafir. Kalau Islam resiko dikejar, dihina, dicaci maki, diusir, bahkan dibunuh, disiksa. Tapi enggak ada munafik di periode Mekah. Ketika di Madinah sudah banyak Islam, muslimin, ya. Tetapi orang-orang yang khawatir, ya, tidak lagi mendapat nama, pura-pura masuk Islam supaya tetap ditokohkan, supaya tetap diterima masyarakatnya. Menampakkan Islam tapi dari dalam dadanya enggak suka al-Islam, masih tetap dengan keyakinan nenek moyang. Ini ada banyak munafik. Tetapi sahabat Hatib ini bukan termasuk munafik, tidak ragu juga akan keislamannya. Hanya permasalahannya dia ingin diri dan keluarganya bisa diakui oleh musyrikin Quraisy, karena dia bukan termasuk suku mereka. Kalau Abu Bakar, Umar, ini suku Quraisy semua. Nabi Muhammad SAW semua suku Quraisy, keluarga-keluarganya, kalau pamannya, sepupunya, adiknya, wah, ini paliknya, masih sebagian kerabat ada di mereka. Tapi sahabat Hatib bin Abi Baltah dan keluarganya bukan termasuk Quraisy, tinggal di Mekah. Maka dia ingin diri dan keluarganya ini dihormati, dianggap, diakui, dijaga, ya, dengan sebab dia memberitahukan berita ini. Ya, sebagaimana ini, kalau yang mau melihat hadis-hadisnya ada di Bukhari Muslim, disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya. Di Bukhari bisa antum lihat di Ghazwatul Fath nomor 4274, ya. Di sana ada hadisnya Ali bin Abi Thalib, ya, yang menceritakan bagaimana kisah tersebut, ya. Bagaimana Ali bin Abi Thalib, ya, ana wa Zubair wal Miqdad, aku bersama Zubair bin Awam, bersama Al Miqdad, ya. Kami diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari seorang wanita. Ini yang membawa suratnya Hatib ini, ya. Tapi kita lanjutkan. wa arsalahu ma imra'atin. Disebutkan Khatib saat itu mengirimkan surat itu untuk musyrikin di Mekah melalui seorang wanita. Ada yang menyebutkan sebagian sumber namanya Sarah dan seterusnya. Dia sebelumnya datang ke Madinah, ya, menyebutkan dia, ya, termasuk fuqara yang butuh bantuan, ya. Dan dia ditanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah termasuk, apakah kau Muslimah? Ya, belum. Nah, dia mengatakan demikian. Sudah tidak apa-apa. Nabi sebutkan kasih. Saya tidak ingat ini dari zakat mal, baitul mal atau yang mana, sudah kasihkan. Ya. Dan dia setelah diberi, dia balik ke Mekah. Ketika dia mau balik ke Mekah, inilah Khatib menitipkan suratnya kepada wanita ini agar disampaikan ke keluarganya dan kaum Quraisy kalau Nabi berencana menyerang mereka. Ya. Ini yang disebut wanita yang mumtahanah, dari yang disebut sebagian sumber menyebut namanya Sarah al-Mumtahanah, dia wanita yang diuji. Ya. Dan yang nama Sarah itu ya, banyak ya, ada Sarah istrinya Nabi Ibrahim, wanita beriman. Adapun ini saat itu masih musyrikah. Dan disebutkan fa'ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diberitahukan tentang urusan Khatib melalui wahyu. Diberitahukan bahwa Khatib membocorkan rahasia ini, menitipkan surat kepada seorang wanita, ciri-cirinya seperti ini, tempatnya di mana. Fa arsala ilal mar'ah qabla wusuliha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sejumlah para sahabat untuk menyusul wanita tadi sebelum dia sampai, qabla wusuliha, sebelum dia sampai ke Mekah. Di perjalanan cepat susul dengan kuda secepat-cepatnya, cepat susul wanita itu. Dan disebutkan dalam hadis-hadis, ya, disebutkan dengan jelas kepada Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam dan para sahabat ini, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalian di sebuah tempat yang disebut namanya Raudatul Khaq, nama sebuah tempat daerah, ya. Kalian akan mendapatkan dha'inah, seorang wanita, ya, yang sifatnya demikian-demikian, ma'aha kitab. Dia membawa sebuah surat tulisan, ya. Dan mereka para sahabat segera untuk menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya. Wa ukhidha minhal kitab, maka surat itu singkat cerita diambil dari wanita tadi, ya. Ya, kisahnya panjang disebutkan di hadis-hadis, ya. Tadinya wanita itu setelah ditemui, ya, dia masih mengingkari, ya. Akhriji al-kitab, ya. Ya, disebutkan yaitu, ya, keluarkan surat yang ada padamu. Dia mengatakan qalat ma ma'iya kitab. Tidak ada surat padaku. La tukhrijannal kitab, ya. Au lanulqiyanna thiyab. Hendaklah betul-betul engkau keluarkan suratnya, kalau tidak kami lepas bajumu. Sebagian riwayat menyebutkan awlan ujaridannak, ya. Kalau tidak mau engkau keluarkan suratnya, kami akan telanjang itu. Kami geledah semua sahabat. Dan dia sekalipun musyrikah, ya, takut, khawatir kalau dibuka, ya, apanya pakaiannya dan seterusnya, ya, subhanallah, ya. Sehingga, ya, sudah, ya, semestinya seorang wanita itu bersifat, ya, apa namanya, apalagi ummahatul mukminin, ya, lebih-lebih lagi ketika turun ayat hijab, ya, sangat menjaga hal tersebut, ya. Ya, karena termasuk ajaran Nabi SAW, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, kalau engkau enggak punya malu, berbuatlah sesukamu, ya. Orang kalau enggak punya malu, ya, bisa apa saja dia berbuat, ya, seperti hewan. Mau pakai pakaian, enggak pakai pakaian, mau melakukan hubungan apa saja, mau bagaimana, enggak punya malu. Padahal al-haya minal iman, ya. Al-iman bidun wasittuna syu'bah. Ya, wal haya disebutkan a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ajalit tariq, wal haya syu'batun min iman. Rasa malu termasuk cabang dari keimanan. Namun saat itu wanita ini musyrikah, ya. Kemudian dia akhirnya mengeluarkan surat tersebut, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, fa akhrajathu min iqasiha. Dia pun mengeluarkannya dari gelung rambutnya. Jadi rambutnya dikepang, ya, beberapa menit, dan disisipkan tulisan surat itu di rambutnya. Yang lain-lainnya enggak ada, enggak kelihatan, tapi dia sisipkan di rambutnya dan dia keluarkan. Dan Ali bin Abi Thalib yakin, ya, saat itu sempat terjadi perdebatan, dia betul-betul meyakinkan, saya tidak membawa apa-apa, tidak ada apa-apa. Dan Ali bin Abi Thalib yakin, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak mungkin berdusta dan tidak mungkin wahyu itu salah, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebagian, ya, riwayat, ya. Demikian Ali bin Abi Thalib yakin, ya, karena itu datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak mungkin berdusta dan wahyu tidak mungkin salah. Oleh karena itu, ini juga penting menjadi keyakinan seorang muslim, seorang mukmin. Apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa berita, ajaran beliau, seorang muslim harus yakin. Ketika itu hadis sahih, maka itu adalah khairul huda, sebaik-baik petunjuk. Dan kalau itu berita, maka itu pasti benar. Yang dulu pernah terjadi, yang sedang terjadi saat Nabi saat itu hidup, ya, atau yang belum terjadi dari ciri-ciri tanda hari kiamat atau yang seterusnya, ya, akan berdekatannya pasar, ya, banyaknya jumlah wanita dibanding laki-laki, ya, orang mengucapkan salam hanya kepada yang dikenal, orang tua bergaya muda dan berbagai macam. Ya, ketika hadis-hadis sahih wajib kita imani, wajib kita yakini matahari kelak akan terbit dari barat, dari ciri tanda hari kiamat kecil ataupun besar. Dan demikian itulah konsekuensi syahadat kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yakni abdun fala yu'bad, abdullah wa rasuluh, nabi itu hamba maka tidak boleh disembah, wa rasulun fala yukadzab, tapi beliau bukan hamba biasa tapi utusan Allah sehingga tidak boleh didustakan. Semua yang beliau sampaikan, sami'na wa ata'na wa amanna, kami dengar, kami taat, dan kami mempercayainya. Apakah itu yang beliau bacakan dari ayat-ayat Al-Quran ataukah dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah terkait dengan kisah dulu ada Ashabul Kahfi, 300 sekian tahun mereka tertidur dan bangun, hiduplah, masih hidup terus, ya, kita yakini dalam Al-Quran ada. Ada Zulqarnain berkeliling menutup dinding, menutup suatu kaum, Ya'juj Ma'juj, bangsa perusak. Dan pada sampai waktunya nanti kalau izinkan terbuka, maka mereka akan keluar bagaikan banjir bah. Ini ada dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, yang disyariatkan dibaca tiap Jumat. Kita wajib meyakininya. Ada Nabi ditelan perut ikan paus, Nabi Yunus, wajib kita mengimani. Begitu pula tentang apa yang ada dalam hadis-hadis dan yang seterusnya, kita wajib mengimani beliau, ya, Rasul fala yukadzab, seorang utusan dari Allah maka tidak boleh didustakan. Begitu. Dan kita mendahulukan daripada apapun yang selain, ya. Ya. Ada beberapa sains yang kemudian meneliti di Laut Merah, kemudian dijumpai adanya sisa puing-puing bekas roda kereta kuda di dasar Laut Merah. Wah, ini menunjukkan memang betul ditenggelamkan. Wah, kemudian sebagian orang baru, ini hanya bagi orang-orang yang mereka lemah imannya semakin memperkuat. Terbukti tidak terbukti kita wajib meyakininya. Fir'aun diabadikan, jasadnya masih ada sampai sekarang sebagai bukti, ada. Namun ada beberapa yang belum terbukti, wajib seorang muslim tetap mengimaninya. Bahkan sampai ada sebagian ilmuwan yang mengaku-ngaku tidak mungkin secara akal manusia ditelan ikan paus bisa hidup. Oh, disebutkan di dalam perut ikan paus itu ada ini apa, insang atau ada selaput ininya lewat rongga ini, dia sebelum sampai ke rongganya mesti sudah hancurlah, sudah ini berbagai macam. Maka sudah masuk belum? Taib. Maka kita wajib mengimani apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Taib. Ali bin Abi Thalib demikian yakin Nabi tidak bakal bohong, wahyu tidak bakal salah. Maka mesti wanita ini yang berbohong. Ya, mana suratnya? Kalau tidak, engkau kami telanjang. Dan karena serius para sahabat, wanita ini pun akhirnya menyerah dan mengeluarkan surat tadi. Maka diambillah surat tersebut, ya, dan diberikan ke Rasulullah SAW. Ya. Dan Nabi tak dibacakan para sahabat, karena hikmah Allah, Nabi tidak bisa membaca dan menulis, tidak bisa mencontek Injil, tidak bisa mencontek Taurat. Atas hikmah Allah, Nabi tidak bisa baca tulis, tapi menghasung umatnya untuk bisa baca tulis. Setelah itu Nabi tanya, Mahada ya Hatib, apa ini ya Hatib? Karena tulisan suratnya itu min Hatib, ya. Dari Hatib, jelas tulisan dia. Maka dipanggil Hatib dan di ya, sidang ditanya-tanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Ini sikap hikmahnya Nabi, ta'ani dan halim ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak langsung menghukum atau yang lain, namun ditanya dulu. Lima sonak tahada, kenapa engkau melakukan ini, ya Hatib? Maka Hatib mengatakan, ya Rasulullah, la ta'jal 'alayya, jangan Anda terburu-buru menyikapi aku. Inni kuntu imra'an mulsakan fi Quraisy, dan disebutkan aku ini orang yang bertetangga tinggal di Quraisy, ya. Sebagian mengatakan kuntu halifan, aku sekutu mereka, walam akun min anfusiha, tapi aku bukan termasuk bagian kerabat mereka, ya. Wa kana man ma'aka minal muhajirin man lahum qarabat, adapun teman-teman Anda para sahabat muhajirin yang lain punya hubungan kekerabatan dengan mereka, yahmuna ahlihim wa amwalahum, akan menjaga keluarga mereka di Mekah, menjaga harta aset mereka di Mekah, tapi kalau saya tidak, fa ahbabtu idbatani dzalika minan nasab fihim an attakhidha indahum yadan yahmuna qarabati, ya. Maka kalau saya tidak punya hubungan nasab dengan mereka, saya ingin punya sesuatu andil yang membuat yakni mereka menganggap aku berjasa, sehingga dengan itu mereka menjaga keluargaku di sana. Walam af'alhu irtidadan an dini, aku melakukan itu bukan karena aku murtad dari agamaku. Wala ridon bil kufur ba'da islam, bukan juga karena aku ridho, rela terhadap kekufuran setelah keislamanku. Dan Rasulullah mengatakan, amma innahu qad shadaqakum, dia telah berkata jujur kepadaku. Umar sempat meminta izin, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafik, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal leher kepala orang munafik ini. Maka Nabi mengingatkan, innahu qad syahida badran, dia sudah pernah ikut perang Badr kita, menyaksikan perang Badr. Wa mayudrika, dan dari mana engkau tahu ya Umar, la'allallah, bisa saja Allah ittala ala man syahida badran, Allah memperhatikan para sahabat yang ikut perang Badr dan berkata, qala i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum, berbuatlah sesuka kalian, aku sungguh telah mengampuni kalian. Karena dulu ujiannya besar, 300 lawan 1000, dan betul-betul diuji keimanan mereka. Bisa jadi Allah memaafkan kesalahan, ketergelinciran sahabat karena sebab mereka telah bertaruh nyawa di medan laga perang Badr. Ya, hati-hati ke Umar, bisa saja Allah mengatakan seperti itu. Dan ini termasuk ahli Badr. Ya, wahai para pengikut perang Badr, berbuatlah sesuka kalian, dosa kalian, ketergelinciran kalian sudah aku ampuni. Dengan sebab mereka telah berjuang bertaruh nyawa di perang Badr, Allah ampuni Hatib. Ya, ini yang perasaan. Maka Nabi SAW, Jafa'ata zarabi udhrin, fabilahun Nabi SAW, Hatib meminta udhur dan diterima oleh Nabi SAW. Wahadil ayat fiha an-nahyu syadid an-mualati al-kuffar minal musyrikin wa ghairihim wa ilqail mawaddata ilaihi. Namun demikian, ayat-ayat ini menunjukkan padanya larangan keras untuk kita berloyalitas terhadap orang-orang kuffar dan musyrikin dan selain mereka. Wa ilqail mawaddata ilaihim, dan bercinta kasih dengan mereka. Ini ajaran prinsip, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ihdinas siratal mustaqim, minta tunjukkan jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Dalam hadis, al-yahud humul maghdubu alaihim, Yahudi mereka lah golongan yang dimurkai, tahu ilmu tapi tidak diamalkan. Wan nasara humud dullal, sementara nasara mereka adalah golongan yang tersesat, yang mereka tidak tahu ilmu namun mereka kerjakan di atas kesesatan, ikut-ikutan. Maka diterangkan oleh para ulama tentang prinsip ini, prinsip yang sangat agung yang kita butuhkan saat ini. Dan inilah sikap tengah, ya. bukan bermakna tidak bermuamalah dengan baik. Kemudian apa yang disebutkan, yang nanti akan disebutkan beberapa, Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang kafir, ya, yang tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian, yang tidak memerangi kalian, ya, untuk berbuat adil, karena itu salah satu bentuk dakwah. Beri hadiah mereka, beri beberapa hal yang mereka, ini bagus. Tapi masalah hati, jangan cintai mereka melebihi syariat. Kalau kecintaan tabiat itu wajar. Orang mencintai ayahnya, mencintai ibunya, ya, mencintai pamannya. Nabi mencintai pamannya Abu Talib. Tapi pamannya pernah pesan ke Nabi Muhammad, Muhammad, paman ini sudah tua, didesak oleh kaumnya. Biar Nabi Muhammad menghentikan dakwah. Bahwa sudah. Maka beliau mengatakan yang maknanya, ya ammi, wahai pamanku, laukanatu syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ma taraktu hadzal amr. Seandainya matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, tetap tidak bakal aku tinggalkan dakwah ini. Seperti itu. Jadi meskipun anak cinta sama ibu, ya, putrinya, ya, tapi kalau ibunya pesen, "Nduk, mbok aja nganggo jilbab. Apa meneh jilbabe gede-gede, isin, Ibu, jangan ditaati." Sayang kepada ibu boleh, tapi jangan mengalahkan syariat Allah. Anak laki-laki sayang sama bapaknya, nurut sama bapaknya. Tapi bapaknya lek mbok rasa sok salat kerep-kerep apa meneh ning masjid, engko ndak dirasani teroris. Aja sregep-sregep ning maca Quran. Dadi wong biasa wae. Jangan diikuti. Asam wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pimpinan, ya, sultan, RT, presiden, orang tua, tapi fil ma'ruf, dalam hal yang ma'ruf. Illa an tu'mar bi ma'siyat fala sam wa ta'ah. Kalau diperintah maksiat, jangan dengar, jangan taat. Maka prinsip al-wala wal bara, cinta benci karena Allah, ini adalah prinsip yang agung dalam agama kita. Apa-apa yang Allah cintai, kita mestinya pun mencintai. Allah mencintai sedekah, Allah mencintai sholat, Allah mencintai silaturahim, Allah mencintai tauhid. Seorang beribadah ikhlas karena Allah, maka kita pun harus mencintai itu. Dan para pelakunya, orang-orang yang sholat, orang yang bersedekah. Dan Allah membenci perzinahan, pencurian, ya, mabuk-mabukan. Dan terbesar dosa adalah syirik. Wala yardal ibadil kufur. Allah tidak bakal rela dipersekutukan. Allah membenci kesyirikan, Allah membenci kekufuran, Allah membenci pencurian, perzinahan. Maka kita pun harus membencinya. Maka orang ketika dia mengarahkan cinta bencinya karena Allah, jadi berpahala. Kalau masih tobiat, belum berpahala. Orang senang sama ayamnya, sama kambingnya, sama orang tuanya, sama anaknya, ini masih biasa tabiat. Tapi kalau karena cintaannya, dia bersikap adil pada anaknya, memberi nasihat anaknya, mengajari anaknya, berusaha menafkahi anaknya, ini jadi berpahala. Dia mencintai, ya, ini dari itu, oh Allah menyukai ini, Allah mencintai ini, saya pun mencintainya. Ada usaha, berpahala. Allah tidak menyukai ini, Allah membenci ini, saya tinggalkan. Lillah. Karena Allah tidak menyukainya, maka saya tinggalkan. Berpahala. Inilah cinta benci karena Allah. Jika seorang melakukannya lillah, itu menjadi amalan yang sangat besar. Seorang mencintai apa-apa yang Allah cintai, menjadi amalan tersendiri, dicatat oleh malaikat. Dan dia membenci apa-apa yang Allah benci, itu pun akan menjadi buah amalan. Insyaallah tentang prinsip ini dan lanjutan tafsir ayat ini, insyaallah kita lanjut di lain kesempatan. Kita anggap cukup untuk pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika.